Oke, spesial untuk teman-teman panitia langsung bareng Jihan Audi. Kita hantarkan yang bodoh ada Muskurai Mahata Mokle. Mokle. Sebentar, saya ben fokus sama. Let's go.